Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa bihadha tabayyana butlanu madhhabi ahli at-ta'til sawa'un kanat ta'tilan 'aman aw khassan. وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفئ به شبه المعتزلة والجهمية وذلك من وجهين وما احتجوا به لذلك وما احتجوا به تشديد ومحتجوا به ومحتجوا به لذلك لا تندفعوا به شبه المعتزلة والجهمية وذلك. Di situ ada al-jahmiyah juga di situ. Ada lafal al-jahmiyah juga di situ. Ada. Syubhat mustamil. وذلك من وجهين. Ahaduhuma annahu tariqun mubtadi'un lam yakun 'alaihi an-nabiyyu sallallahu 'alaihi wasallam wa la salaful ummati wa a'immatuha wal bid'atu la tudfa'u bil bid'ati wa innama tudfa'u bis sunnah. Ats-tsani أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العلي الحميد. وبهذا قال المؤلف رحمه الله وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كان تعطيلا عاما أم خاصا. Dan dengan penjelasan ini semua yang telah kita syarah di pekan lalu, telah jelas kebatilan mazhab ahlu ta'til. Mazhab ahlu ta'til, ya, pandangan orang-orang yang menafikan asma atau sifat Allah, sawa'an kana ta'tilan 'amman am khassa. Baik itu penafian yang bersifat umum seperti Mu'tazilah, semua sifat dinafikan, atau bersifat khas seperti Asy'ariyah, Maturidiyah. Ya. Wa bihi ulima, dan dengan penjelasan tersebut terketahuilah anna tariqa al-asy'ariyyati wal maturidiyyati fi asma'illahi wa sifatihi. Ini kalimat yang belum sempurna, ya. Dan dengannya diketahuilah bahwasanya metodologi pemahaman Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam asma Allah dan sifatnya, wa mahtajju bihi lidzalika, ya, dan apa yang mereka berhujjah dengan metodologi mereka tersebut, lidzalika ini lidzalika at-tariq, ya, mereka berhujjah dengan metodologi tersebut, la tandafi'u bihi syubahul mu'tazilati, syubhat-syubhat mu'tazilah itu tidak bisa apa tandafi' tertolak dengannya, yaitu tersembuhkan dengannya, terhilangkan dengannya. Jadi Mu'tazilah lebih dahulu ada sebelum Asy'ariyah. Bahkan Abul Hasan Al-Asy'ari fase awal-awalnya Mu'tazili, ya, mengambil ilmu dari bapak, bukan bapak kandung, tapi bapak apa namanya, bapak kedua. Itu tiri, ya, namanya, ya, bapak tirinya, ya. Nah, jadi di situ mulai ada i'tizal. Ya, jadi Asy'ariyah itu dan Maturidiyah ada setelah ada yang Mu'tazilah. Dan Asy'ariyah memang dikenal di era mutakhirnya terutama membantah Mu'tazilah. Walaupun Asy'ariyah versi sekarang lebih membantah Wahabiyah Mujassimah versi mereka, ya. Nah, dahulu sering membantah Mu'tazilah, tetapi mereka dengan tulisan-tulisan mereka syubhat-syubhat Mu'tazilah itu tidak sempurna dibantah, malah justru perlahan-lahan tidak sedikit dari mereka terseret dengan keserupaan dengan Mu'tazilah. Ya. Jadi syubhat Mu'tazilah tidak terhilangkan, walaupun diusahakan untuk dihilangkan, tidak terhilangkan dengan gaya atau style pemikiran mereka. Wadzalika min wajhain, dan itu disebabkan atau melalui dua sisi kita bisa mengetahui ketidakmampuan mereka untuk menghancurkan syubhat Mu'tazilah. Ahadihima annahu tariqun mubtada'un, bahwasanya metodologi Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah metodologi yang mubtada', yang diada-adakan tetap. Bukan lam yakun 'alaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wala salaful ummah wa aimatuha, dan belum ada di era nabi metodologi tersebut, tidaklah nabi dan salaf umat dan para imamnya berada di atasnya. Ya. Mereka enggak memakai metodologi salaf, melainkan metodologi khalaf yang mubtada'. Kemudian kaidah di sini ikhwah dan penting, wal bid'atu la tudfa'u bil bid'ati. Kebid'ahan tidak ditangkal dengan kebid'ahan. Ya. Wa innama tudfa'u bis sunnah. Tetapi kebid'ahan hanya bisa ditangkal dengan as-sunnah. Ini kaidah penting sekali yang mana orang menyetujui ini, tetapi pada praktiknya orang tidak rela ketika metodologinya disebut metodologi bid'ah. Ya. Jadi metodologi itu wasilah. Menghancurkan suatu keburukan tidak bisa dengan wasilah keburukan. Ya. Seperti Robin Hood berusaha menyembuhkan kemiskinan dengan cara perampokan. Kemudian dikasih ke orang-orang fakir miskin. Ini tentu ya tidak benar. Kemudian belakangan sekarang juga terjadi, dan ada sempat dibuli lagi ya, soal masalah pegulat ya yang melawan orang kafir katanya. Bagaimanapun memang itu keburukan, syat mengejek Islam dan semisalnya, tentu itu kerjaan orang kafir, tetapi dengan mengindiva keburukan tersebut ya, atau keburukan tersebut tidak bisa terindiva, yaitu tertangkal dengan keburukan yang bukan yang sama tapi keburukan juga gitu. Tentu keburukannya lebih ringan, seperti gulat yang di dalamnya terbuka lah aurat, kemudian usaha untuk menyakiti lawan, belum lagi perjudian ya, dan seterusnya. Ya, tentu yang seperti ini kalau kita memakai kaidah keburukan tidak bisa dibalas dengan atau tidak bisa ditangkal dengan keburukan juga, tetapi ditangkal dengan as-sunnah. Bagaimana jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menempuhnya? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dahulu ya, dan para sahabatnya minoritas, dan mereka diejek, dihina, dicaci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak membalas keburukan dengan cara yang tidak benar ya, cara yang batil, tentu enggak bisa. Ya. Tapi qadarullah ya. Ya, kita bicara begitu tapi masyaallah ya, luar biasa netizen itu. Luar biasa mereka. Ya. Sekarang sepertinya kita menemukan orang yang enggak pernah belajar agama atau malas belajar akidah, tapi kok masyaallah allamah mausu'ah ya. Alamah dan ensiklopedia ilmu seperti berada padanya gitu. Ya Allah. Ya taib. Ya, jadi penting sekali untuk diketahui bahwasanya kebid'ahan apapun itu tidak akan bisa disembuhkan oleh ahlul bid'ah dengan metodologi yang bid'ah. Ya, makanya Syiah ya Kalau dilawan oleh orang-orang sufi, ya enggak mempan lah. Malah justru orang sufinya nanti kena syubhat syiah. Sebagaimana Asy'ariyah dengan kebaikan mereka menginginkan untuk menghancurkan atau membantah Mu'tazilah. Tapi perlahan-lahan agak ada kemiripan. Karena sama-sama metodologi yang ditempuh, metodologi yang menyimpang. Ya, coba orang-orang sufi misalnya. Orang-orang sufi coba. Ya, suruh mereka lawan Syiah. Kalaupun mereka tersadarkan lawan Syiah karena ya mereka melihat Syiah mengkafirkan sahabat, ekstrim dan seterusnya, maka Syiah pun kelak akan bisa memberikan bumerang buat orang-orang sufi ini. Lah ente juga tuh lihat sufi, hah? Bahkan sufi lebih bobrok lagi kadang-kadang, ya. Kalau antum lihat video-videonya, lulusan pesantrennya cuma bisa kayak gini-gini, ya. Tuh kayak gitu apa coba? Sambil zikir kemudian ya ala kulli hal, ya tidak kalah jauh jeleknya. Karena syubhat tidak bisa dibantah dengan syubhat yang serupa atau syubhat juga gitu. Melainkan syubhat dibantah dengan sunnah. Kendati pun orang-orang tidak terima, tapi sunnah tetaplah sunnah dan syubhat tetaplah syubhat bagi orang yang Allah berikan hidayah. Kemudian ats-tsani annal mu'tazilata wal jahmiyata yumkinuhum an yahtajju lima nafahu 'alal asy'ariyati wal maturidiyah. Karena Asy'ariyah dan Maturidiyah mereka memakai sistem yang tidak jauh berbeda, bahkan serupa atau bisa dibilang sama dengan sistem yang dipakai oleh Jahmiyah Mu'tazilah. Maka Mu'tazilah dan Jahmiyah pun yumkinuhum, mungkin saja bagi mereka an yahtaju untuk berhujjah terhadap apa yang mereka nafikan dari asma atau sifat Allah terhadap Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yaitu kita tahu Jahmiyah menafikan asma dan sifat Allah komplit. Ya. Mu'tazilah mengisbatkan nama-nama Allah ya, dengan pemahaman mereka dan menafikan keumuman sifat-sifat Allah. Mereka akan punya hujjah dan punya dalih ya, untuk membantah Asy'ariyah dan Mu'tazilah yang mengkritisi Jahmiyah dan Mu'tazilah. Iya. Jadi saling perang jadinya. Dan Mu'tazilah atau Jahmiyah juga itu akan merasa lah ente kan kayak gitu juga. Ya. Gitu. Ya. Ada seorang kawan teman pengajian ngelarang sahibnya jangan ngerokok. Tapi dianya ngerokok sisa. Kira-kira gimana? Jangan itu tar sama nikotinnya miligramnya kuat itu, gak boleh, jangan. Terus habis itu dia ngerokok sisa dengan satu galon gede. Lah ente sendiri ngerokok ini. Tapi kan ini kan gak ada MG tar yang gak ditulis. Lah bisa jadi lebih parah. Anda pakai mild, ya antum kayak gini. Ya gitu kan. Jadi tetap aja. Terbantahkan, lah situ kan juga kayak gitu. Kok malah ngelawan kita sementara situ kayak gitu, ya gitu kan. Nah. Atau misalnya kalau dulu di kereta ya kan pakai karcis yang kertas-kertas yang tebal itu, ya kan? Bukan kertas tipis, apa ya? Kertas karton apa kertas apa gitu. Ya. Kemudian semua orang enggak harap janganlah kita memakmurkan stasiun, jangan buat curang, jangan lompat dari pagar kemudian masuk ke peron atau dari sebelah sana, bayar dong. Ya. Kemudian terketahui dia punya alat pencetak tanggal. Dan kemudian dia juga punya karcis-karcis palsu. Cek, cek, cek. Dia bikin sendiri. Ya orang juga bakal mikir, lah situ sendiri malah lebih buruk lagi memalsukan karcis. Kita masih mending cuman lompat pagar doang. Situ masukkan karcis. Sama-sama subhatnya apa? Curang. Begitu juga dengan ini. Baik Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Basic default mereka di atas nalar akal dan ahlul kalam. Kalam. Maka enggak bisa satu sama lain membantah satu sama lain dengan metodologi yang sama. Gitu. Begitu. Antum berusaha membersihkan air comberan dengan air kloset yang belum disetor. Ya sama aja, bahkan lebih buruk lagi. Gitu. Ya. Baik, dilanjutkan. Fayaquluna laqad abahtum li anfusikum nafya. Nafya ma nafaitum minas sifati bima za'amtumuhu dalilan aqliyan wa awwaltum dalilahu sam'i. Falimadha tahrimuna alaina tuharrimuna alaina. Falimadha tuharrimuna alaina nafya ma nafainahu bima narahu dalilan aqliyan wa nu'awwilu dalilahu sam'i. Falana uqulun semuanya apa terserah lah, mau filna mau fulna. Falana uqulun kama anna lakum uqulan. Fa in kanat uquluna khati'atan fa kaifa kanat uqulukum sha'ibah. Wa in kanat uqulukum sha'ibatan fa kaifa kanat uquluna ta'ib khati'ah. Wa laisa lakum hujjatun fil inkari 'alaina siwa mujarradit tahakkumi wattiba'il hawa. Istamir. Wa hadhihi hujjatun damighatun wa ilzamun sahihun min al-jahmiyyati wal mu'tazilati lil asy'ariyyati wal maturidiyyati wala madfa'a lidzalika wala mahisa anhu illa birruju'i li madhhabis salaf alladhina yatrutuna hadzal bab wa yusbituna lillahi ta'ala min al-asma'i was sifati ma athbathahu li nafsihi fi kitabihi aw 'ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam isbatan la tamtsila fihi wa la takyif wa tanzihan la ta'tila fihi wa la tahrif wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Bagaimana bantahan orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah terhadap Asy'ariyah dan Maturidiyah, terutama Mu'tazilah? Kata mereka, laqad abahtum li anfusikum nafya ma nafaitum min as-sifati bima za'amtumuhu dalilan aqliyan wa awaltum dalilahu sam'i. Wahai Asy'ariyah Maturidiyah, kalian membolehkan buat diri kalian sendiri menafikan apa yang kalian nafikan dengan alasan itu dalil akli sesuai dengan nalar antum. Kemudian antum takwilkan dalil sam'i. Faham gak sini? Jadi kan Mu'tazilah menafikan seluruh sifat Allah, Asy'ariyah sebagian saja, dan Asy'ariyah ya dengan semangat mereka rajin membantah Mu'tazilah. Mu'tazilah pun bilang, antum ngeritik kita, ya. Nah, antum sendiri tuh lihat, ya, kita nggak boleh menafikan keumuman sifat Allah. Itu dengan bahasa di sini ya. Tapi antum sendiri boleh tuh menafikan apa yang sesuai dengan logika versi antum. Faham nggak, ikhwan? Ngerti insya Allah. Kita punya logika untuk menafikan zahir dari makna sifat Allah Ta'ala. Dan kita enggak itu. Karena kalau misalnya kita bilang itu sifat-sifat Allah, maka berarti ta'addudul qudama, berarti ada berbilangnya zat. Ya, kata Mu'tazilah. Itu menurut logika kita. Kalian Asy'ariyah mengkritisi kita dengan alasan kita kok malah menafikan sifat. Lah, kita nafikan sifat Allah Ta'ala, antum sendiri membolehkan diri antum menafikan sifat-sifat Allah juga tuh. Dan dengan logika juga, kemudian antum takwilkan dalil sam'inya, ayat Al-Quran atau sunnah. Falimadha tuharrimuna alaina nafya ma nafainahu bima narahu dalilan aqliyan wa nu'awwilu dalilahu sam'i. Lah kalau misalnya antum pun kayak gitu, kenapa antum mengharamkan kelompok kami untuk menafikan apa yang kami nafikan dalam hal yang kami anggap itu sebagai dalil akli, kemudian kita takwilkan dalil sam'inya. Faham enggak di sini? Antum sama kita tuh sama aja. Cuman bedanya kita komplit menafikan, antum ya sebagian aja, dan itu yang sesuai dengan logika antum kan? Lah kita juga sesuai logika kita. Falana uqulun kama anna lakum uqul. Uqula. Kita punya akal, kalian juga punya akal, kita punya rasio, ya sama-sama punya rasio. Kenapa kok saling menyalahkan? Jangan merasa paling benar. Nah, gitu kan. Faham enggak sih, ikhwan? Mbak Neman tolong tolong dibantu ya. Ya? Ya, masyaallah. Ya, jarang-jarang kita dapat talib itu yang betul-betul fokus dalam masalah ini. Iya. Fa'in kanat uqulana uquluna khati'ah, fa kaifa kanat uqulukum sa'ibah? Kalau memang menurut antum akal-akal kami yang menghasilkan pemahaman menafikan seluruh sifat Allah itu salah, maka how come gitu kalau bahasa Inggrisnya, ngerti? How come? Kok iso? Nah gitu loh kalau bahasa Inggris Jawanya itu ya. Lah sih kok iso gitu kan? Emang kok bisa ukul kalian yang benar, akal kalian yang benar? Lah kok bisa-bisanya kalian kita kan sama-sama punya akal. Kita sama-sama makin pakai masing-masing pakai rasio. Oke. Okay? Rasio kami mengatakan completely seluruhnya sifat Allah Ta'ala itu ternafikan, dalil sam'inya tertakwilkan. Oke, okay, oke. Okay. Tapi antum, ya antum memilih-milih di sini, ya kan? Kemudian setelah memilih-milih, antum kritisi kita. Karena enggak sesuai dengan pandangan antum, pandangan rasio antum. Lah, sama-sama pakai akal enggak? Lah iya kan? Lah kok bisa akal kita itu menurut antum salah, dan akal antum menurut antum benar, kan sama-sama pakai akal. Nah, itulah kok orang-orang pakai akal. Wa in kanat uqulukum sa'ibah, kalau misal akal kalian yang benar, fa kaifa kanat uquluna khati'ah? Bagaimana mungkin kok bisa akal-akal kita salah? Wa laisa lakum hujjah fil inkari 'alaina. Kalian tidak punya hujjah dalam mengingkari kami siwa mujarrad at-tahakkum wattiba'il hawa, hanya sekadar tahakum ngotot ya dan mengikuti hawa nafsu. Tahakum tuh udah kelihatan benar-benar kebenaran tapi enggak mau diterima, ini ngotot namanya. Ya. Atau tahakum atau mukabarah. Mukabarah itu kebenaran sudah tampak sekali tapi enggak diterima, itu mukabarah. Wa hadhihi hujjatun damighatun wa ilzamun sahihun. Ini adalah hujjah yang damighah, tercapkan gitu, hujah yang betul-betul cap, apa sih Indonesianya, hujah paten gitu loh, hujah yang paten dan pengilzaman yang benar, ya hujah yang paten dan pemberian konsekuensi yang sahih. Dari siapa? Dari Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ya sekarang orang nggak ada yang bilang saya Jahmi, kelompok saya Jahmiyah, nggak ada yang ngomong gitu, cuman yang sealiran dengan itu ya. Dan juga Mu'tazilah. Itu hujah mereka terhadap Asy'ariyah dan Maturidiyah. Wala madfa'a lidzalika. Tidak ada jalur untuk membela diri. Tidak ada. Ya. Tidak ada alasan, tidak ada tempat untuk membela diri. Wala mahisa anhu. Tidak ada tempat untuk berlari darinya. Illa birruju'i li madhhabis salaf. Kecuali dengan rujuk kepada mazhab salaf. Sampai kapanpun Asy'ariyah mau berantem dengan ahlul bid'ah lainnya, itu tidak ada jalan keluar kecuali harus memakai metodologi salaf dalam memerangi bid'ah, baik dari segi kaifiyah tata cara ataupun dari segi hasilnya, baik dari tata cara dakwahnya atau metodologi pemikirannya atau hasil dakwahnya harus sesuai dengan bagaimana salaf kita. Jadi enggak ada yang baru dalam agama ini sebenarnya. Limadzhabis salafil ladzina yutarriduna hadzal bab ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف ولا تنزيها ولا تعطيل فيه ولا تحريفا. Itu para salaf menyinggung bab ini dan menyebut dan menetapkan kepada untuk Allah Subhanahu wa taala asma dan sifat apa yang ditetapkan oleh Allah dalam kitabnya atau melalui lisan rasulnya, penetapan yang tanpa tamtsil, tanpa takif, dan juga selain itsbat mazhab salaf mentanzih, mengitsbat dan mentanzih, tapi mentanzih versi salaf itu tanpa ta'til dan tanpa tahrif. Kalau antum rajin murajaah makna dari lafal-lafal ini, dan ana sangat tidak yakin itu, ya, enggak murajaah antum insyaallah, ya. Enggak kan? Iya, enggak murajaah. Ya. Kalau antum sering murajaah, ini sangat mudah dipahami insyaallah. Qala Allah Ta'ala wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Orang yang tidak Allah berikan untuknya cahaya, maka ya apalagi yang dia punya dari cahaya? Enggak ada, ya. Begitu ikhwan. Jadi mubtadi'un ketika mereka bertengkar dengan mubtadi'un lainnya, maka antum akan melihat bahwa saya mereka ya ujungnya sebenarnya sama aja. Ya. Jadi hanya satu, makanya di sini sekalian jadilah salafi gitu loh. Enggak usah salafi haroki, salafi ikhwani, salafi enggak usah. Nanti jadi bumerang. Iya, nanti jadi standar ganda, yakin deh. Ujung-ujungnya benci dengan salafi. Jadi salafi, jadilah salafi. Belajarlah akidah yang benar, manhaj yang benar, udah gitu. Enggak perlu ya collab. Ya, kalau bahasa youtubernya tuh collab, ya, apa collab artinya? Gak tahu antum. Allah musta'an. Antum kerjanya tuh ngaji aja tuh. Nonton dong YouTube ya. Maksudnya nonton YouTube kajian maksudnya. Collab, kolaborasi, ya. Kolaborasi dengan mubtadi'un dengan alasan toleransi. Toleransi sekarang, besoknya gak enak antum nyalahin mereka, gitu kan? Iya, mana udah enggak usah, lepas saja udah. Bukan lakum dinukum waladin dalam artian ini, bukan, tetapi supaya kita itu nanti kalau ada orang salah kita bisa nahi munkar, kalau ada orang yang salah kita bisa amar ma'ruf gitu loh. Kalau misalnya kita kolab di sini, misal Masjid Thoriqul Huda ngundang asatidzah salafiyin juga, kemudian ngundang asatidzah harqin juga, ngundang asatidzah sufiyin juga. Kira-kira mantap gitu. Mantap bagi orang bahlul, tapi bagi yang benar enggak bisa kayak gini, ini bingung nanti jadinya, gitu kan? Iya. Gitu ya, Khon. Baik. Dilanjutkan ya. Ini terakhir untuk bab ini ya. Ya, safadar. Tanbih ulima mimma sabaqa anna kullu mu'attilin mumassilun. Wa kulla mumassilin mu'attilun. Amma ta'tilul mu'attili fadhahirun. Wa amma tamsiluhu falianahu innama attala li'tiqatihi anna isbatas sifati yastalzimut tashbiha famislu awalan wa attala thanian. Gimana? Tadi famithluhu enggak? Famathala awalan. Yastalzimut tashbih. He. Yastalzim. He aha hi hu. Yastalzimu at-tashbiha. Yastalzimut tashbiha famathala awalan. Wa'attala thanian. Wa'attala. Wa'attala thanian kama annahu bita'tilihi. Mithlahu bin masalahu, masalahu bin naqis. Wa amma tamsilul mumassili fadhahirun. Baik, tanbih. Terketahui mimma sabaqa, dari apa yang telah berlalu. Ya. Ya, ini masya Allah yang telah berlalu dari firqah tsalitsah, ya. Firqah yang ketiga, ya. Tuh. Masya Allah. Kalau kita perhatikan apa yang telah berlalu dari masa lalu kita ya. Udah segini kalau di kitab ana ya. Di kitab antum segitu doang ya. Tipis soalnya. Ini besar fontnya ya. Ini prestasi besar loh ini. Alhamdulillah ikhwan. Antum belajar Quwaid Muthla. Ya. Pesantren-pesantren belum belajar ini. Enggak sampai seberat ini belajarnya. Pesantren ya. Anda dulu pesantren belajar tentang akidah dan tauhid. Memang menjelaskan apa itu Mu'tazilah, Jahmiyah cuman. Tapi cuman satu paragraf doang. Ringkas. Ya memang anak pesantren belum bahasa orang Sumatera belum cocok lah. Gitu. Belum cocok gitu. Belum nyambung. Ya usul fikih ini yang seperti ini belum nyambung. Tapi coba misal di kampus mahasiswa. Enggak ada lah, enggak ada pelajaran kayak gini ya. Di pengajian pada umumnya enggak ada, susah. Kecuali mungkin Ustaz Ali Musri mungkin. Mengajarkan semisal Hamawiyah, Tadmuriyah ya. Tapi itu udah versi antum enggak boleh belajar Hamawiyah, enggak boleh. Sebelum antum khatamin apa yang the basicnya dulu. Karena kalau langsung ke Hamawiyah antum confuse nanti. Ya. Nah, ini alhamdulillah antum bersyukur nih udah luar biasa. Kita udah setengah belum? Lebih? Ya, setengah. Ini kajian udah mengalami ulang tahun belum? Satu tahun udah? Anda kok merasa udah berapa belas tahun gitu rasanya ngajar? Gak habis-habis. Hah? Ya, kayaknya sih udah nyampe kayaknya. Setahun kali ya. Kok enggak ada maulitan-maulitan gitu? Hah? Ana pengen lihat Pak Abu Rahmat bawa rebana gitu. Udah setahun kita ya Masya Allah. Baru setahun maksudnya ya. Jadi apa yang sudah berlalu nih dari ilmu tolong dimurajaah lagi nih mumpung bab tsalits selesai. Diketahui bahwasanya setiap mu'attil adalah mumathil dan setiap mumathil itu mu'attil. Setiap orang yang menafikan asma atau sifat Allah adalah orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Itu memisalkan Allah dengan makhluknya. Itu kalau kita samakan mumathil dengan musyabbih ya. Wa kulla mumathilin mu'attilun. Dan setiap orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, dia akan menafikan ya materi atau asma atau sifat Allah Ta'ala. Oke. Okay. Amma ta'tilul mu'attili fa zahir. Adapun penafian dari orang yang menafikan dari segi ta'til maka jelas. Wa amma tamthiluhu fadi annahu innama attala. Ini amma ta'til mu'attil sebentar. Wa amma ta'tilul mu'attil fa zahir. Jelas enggak? Orang kalau menafikan isim atau sifat-sifat Allah jelas kan dinafikan ya, ditakwil gitu kan. Menafikan makna hakikatnya atau makna zahirnya ya. Seperti tangan Allah Ta'ala dinafikan itu. Ya, itu jelas kan? Maksudnya jelas di sini jelas bagaimana mereka menafikan. Oke. Okay? Lalu penafian mereka itu berangkat dari adanya tamthil sebelumnya. Penafian mereka berangkat atau bersumber dari adanya penyerupaan sebelumnya tamthil. Amma tamthiluhu, adapun tamthil dari mereka, falianahu, karena innama attala li'tiqadihi. Kenapa bisa menafikan ya isim atau nama sifat Allah? Ya, kenapa? Kenapa bisa seperti itu keyakinannya? Karena ada i'tiqad, ada keyakinan anna itsbata sifati yastalzimu at-tasybih. Bahwasanya menetapkan sifat-sifat Allah memberikan konsekuensi penyerupaan Allah terhadap makhluknya. Karena makhluknya punya sifat-sifat seperti itu juga. Yani kalau misalnya kita bilang Allah Ta'ala memiliki tangan, itu berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya karena makhluknya memiliki tangan dan seterusnya. Maka mereka famatsala awalan, mereka memisalkan dulu ya menyerupakan Allah dengan makhluknya. wa'attala thaniyan, kemudian menafikan setelah itu, kama annahu bita'tilihi mathalahu bin naqis, sebagaimana orang dia ya menta'til sifat Allah Ta'ala ya bita'tili dengan sebab menta'til, menta'til dengan sebab menafikan sifat Allah baik seluruhnya atau sebagian, itu sama dengan mathalahu bin naqis, memisalkan Allah dengan yang kurang. Faham gak ikhwan? Sekarang gini, kalau kita mengatakan Allah Ta'ala memiliki tangan, kemudian terbayang gak di benak mereka? Terbayang. Maka mereka pun kabur, wah gak mungkin Allah Ta'ala memiliki tangan. Akhirnya mereka bilang Allah Ta'ala tidak memiliki tangan. Ini ta'til bukan namanya? Ta'til, menafikan adanya tangan Allah Ta'ala, iya kan? Dan menafikan adanya tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sama dengan memisalkan Allah Ta'ala dengan yang tak berpunya tangan. Faham? Ngerti enggak? Atau enggak ngerti? Ana alhamdulillah ngerti, antum ngerti? Jadi kemana-mana jadi tamthil. Faham enggak? Jadi gini, ada nas yang menunjukkan Allah Ta'ala memiliki tangan, oke? Atau memiliki wajah. Kemudian terbayang di benak mereka, lah kalau Allah Ta'ala memiliki wajah berarti sama dong dengan makhluknya. Pertanyaan seperti ini sama dengan pertanyaan tamthil, memisalkan Allah dengan makhluknya. Kalau madhab salaf, enggak usah dibayangin, enggak usah ditanya, cukup diimani saja, gitu kan? Akhirnya karena mereka bertanya-tanya seperti itu, mereka pun berusaha kabur dari pertanyaan dan penyerupaan dalam benak mereka. Karena pertanyaan mereka, kalau Allah memiliki wajah berarti sama dong dengan makhluknya, gitu kan? Ini kan tamthil. Maka mereka pun berlari dari tamthil menuju ke hal lain. Ditafsirkan dengan tafsiran lain. Akhirnya mereka menafikan Allah tidak Ta'ala tidak mempunyai wajah. Gitu kan? Mengatakan Allah Ta'ala tidak mempunyai wajah, ini sama dengan juga tamthil, mentamthil Allah dengan naqis, sifat kurang. Karena pada hakikatnya Allah Ta'ala memiliki wajah, itulah diantara sifat zatiyah Allah, dan kepemilikan Allah terhadap wajah itu sempurna tidak? Sempurna, karena Allah menyatakan itu. Maka mengatakan Allah Ta'ala tidak memiliki wajah itu sama dengan melucuti kesempurnaan Allah Subhanahu, atau seolah-olah melucuti kesempurnaan Allah, berarti sama dengan mentamthil, memisalkan Allah dengan kekurangan. Nah, faham enggak di sini, Ikhwan? Ya udah, gitu. Ya, walillahil matsalu a'la. Enggak usah. Kalau misalnya manusia dengan manusia kira-kira gimana? Ya. Misalnya akhini, antum mengklaim ana waktu belajar bahasa Arab ponten ana 100 mulu saat misalnya. Ya. Kemudian dalam benak ana kalau ponten antum 100, maka itu enggak mungkin dalam benak ana. Ya, enggak mungkin. Karena ana ngelihat wajah antum enggak menunjukkan keseratusan. Ya. Enggak. Padahal itu kan apa hubungan, apa urusan, gak nyambung antara 100 nilai antum dengan wajah. Maka ana nafikan. Enggak, antum tidak selalu pontennya 100. Melainkan itu hanya majaz, mubalaghah. Di sini antum telah menetapkan tentang diri antum. Ana menafikan. Sok tahu gak ana? Sok tahu. Iya, sok tahu. Ya, udah dikasih tahu sama pelakunya sendiri. Enggak. Enggak, antum enggak mungkin lah. Kalau antum nilai 100 terus, berarti serupa dong dengan Pak Bu Rahmat gitu misalnya. Oh, iya. Dalam masalah akidah maksudnya. Iya kan? Enggak mungkin. Maka nafikan. Menafikan antum nilai 100 kan sempurna, sebagai klaim antum selalu dapat 100, sempurna itu kan? Maka menafikan antum memiliki nilai sempurna itu sama dengan menyatakan bahwasanya antum itu kurang. Iya kan? Nah, kenapa kok ana enggak menyempurnakan aja bilang antum ini 100? Karena ngelihat antum enggak mungkin antum disamakan sama Pak Abdurrahman. Enggak. Padahal kenyataannya bisa jadi antum lebih baik lagi gitu kan. Begitu. Jadi bercampur di dalamnya kesoktauan, tamtsil, ta'til dan seterusnya dan kebid'ahan dari semua itu. Taib. Wa amma tamtsilul mumatsil fa zahir. Wa amma ta'tiluhu fa min thalathi awjah. Thalathati awjuh. Wa amma ta'tiluhu fa min thalathati awjuh. Al-awwal annahu 'attala nafsan nasi alladhi athbata bihi sifatu haitsu ja'alahu dalan 'ala at-tamtsili ma'a annahu la dalalata fihi 'alayhi. Wa innama yadullu ala sifatin taliqu billahi azza wa jal. Athani annahu attala kulla nassin yadullu ala nafyi mumathilatillahi li khalqihi. Athalith annahu attala Allah ta'ala an kamalihi alwajibi haythu masalahu bil makhluqin naqis. Ya, masalah. Adapun tamthilnya mumatsil maka jelas juga wa amma ta'tiluhu fa min thalathati awjuh. Adapun ta'tilnya penafiannya dari tiga sisi. Yang pertama, annahu 'attala nafsan nassi. Yaitu mazhab ini, mazhab menyimpang ini menafikan nas tersebut yang atsbata bihi as-sifata, yang dengan nas tersebut tertetapkan sifat. Haitsu ja'alahu dalan 'ala tamtsili ma'a annahu la dalalata atau dilalata fihi 'alaihi wa innama yadullu 'ala sifatin taliqu billahi 'azza wa jalla. Faham? Orang seperti ini menafikan nas tersebut yang mana dengan nas tersebut tertetapkan sifat Allah. Ya. Tetapi malah nas tersebut dijadikan sebagai dalil tamtsil. Paham enggak? Ada nas Allah Subhanahu wa taala misalnya apa? Ya. Fayabqa wajhu rabbika misalnya atau yadullah fawqa aydihim, tangan Allah taala, ya. Ini nas sharih sahih. Ya, menetapkan sifat apa? Tangan Allah. Tapi kemudian mereka berusaha menta'til, menafikan itu dan menjadikan ayat tersebut dalil untuk melancarkan tamtsil di benak mereka. Permisalan di benak mereka. Paham enggak? Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, gitu kan? Tapi mereka memahami ayat tersebut zahirnya adalah tamtsil. Faham di sini, ikhwan? Tangan Allah di atas tangan mereka. Kalau antum menafsirkan ayat ini dengan logika, maka akan tergambar di benak antum tangan Allah di atas tangan mereka secara fisik. Yang kemudian itu melazimkan penyerupaan terhadap makhluk, ngerti? Itu kalau dibayang-bangin, makanya enggak usah dibayangin gitu loh. Jadi mereka menjadikan ayat-ayat sifat ini terbayang-bayang di benak menunjukkan adanya tasbih atau tamtsil, penyerupaan Allah dengan makhluknya. Karena kalau dipikirin yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, ya sebagaimana kalau misalnya ini pikiran mereka, kita misalnya main bola nih, main futsal berlima, ayo di atasnya tangan Allah, kebayang, oh enggak mungkin, nah gitu kan, itu tamtsil itu ya, karena ada bayangan seperti itu. Faham di sini insyaallah ya. Nah, padahal ayat-ayat tersebut yadullu ala sifatin taliqu billahi azza wa jalla. Ayat-ayat tersebut menunjukkan atas sifat-sifat yang sesuai dengan Allah. Enggak usah digambarkan, tapi disesuai, poin sesuai aja lah, begitu loh. Paham enggak, ikhwan? Ya. Gimana, Pak Abdurrahman? Paham insyaAllah? diketawain. Ya. Ada serahkan ke Allah aja lah urusan paham atau enggak paham nih. Ya wallahu alam. Tapi insyaallah paham ya. Atsani yang kedua, annahu 'attala kulla nassin yadullu 'ala nafyi mumatsalatillahi li khalqihi. Orang yang seperti mazhab ini menta'til, menafikan setiap nas yang menunjukkan, menafikan permisalan Allah dengan makhluknya. Ngerti enggak yang ini? Walau. Ngerti? Masya Allah. Kalau anda enggak ngerti, gimana? Ubar enggak kajian? Ubar aja. Kalau ubar aja kesian yang nyediain nasi nanti ya. Bahwasanya orang yang bermadhab menafikan sifat Allah baik sebagian atau seluruhnya, itu sama dengan menafikan setiap nas yang menunjukkan tidak bolehnya adanya permisalan Allah dengan makhluknya. Ngerti enggak? Gini, anak-anak kasih sampel aja lah contoh ya biar enak. Kalangan Asy'ariyah mentakwil sifat tangan Allah kan? Itu takwil kata mereka, tapi tahrif. Sebenarnya mereka menafikan makna hakikat dari tangan Allah ya. Berarti mereka menta'til bukan menafikan, enggak menafikan ya. Menafikan tangan Allah secara hakikat sama dengan menafikan seluruh nas yang menunjukkan bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya. Ngerti? Ada dalil laisa kamitslihi syai, tidak ada sesuatu pun yang semisal Allah, iya kan? Kemudian mereka kan kenapa kok mereka bisa mengatakan oh tangan Allah bukan makna zahir, kita harus mentakwil. Mereka menafikan makna asli tangan Allah ya. Kenapa mereka menafikan? Karena telah mengadakan tamtsil sebelumnya. Dengan mengadakan tamtsil tersebut mereka telah melanggar laisa kamitslihi syai. Ngerti? Ana ulangi. Kalangan Asy'ariyah mereka, apakah mereka menetapkan tangan Allah secara hakikat atau dimajas-majaskan, ditakwilkan? Takwilkan. Versi mereka namanya takwil, asli tahrif, ya, penyelewengan makna. Yang sebenarnya mereka menafikan hakikat dari tangan Allah secara hakikat, ya. Itu kan mengapa mereka menafikan itu? Berangkat dari apa? Tamsil di benak mereka ada penyerupaan Allah dengan makhluknya kalau kita tetapkan tangan Allah secara hakikat. Ya kan di benak mereka sudah ada apa? Sudah ada tamsil. Maka dengan adanya itu, dengan mereka melazimkan bahwasanya, dengan mereka mengatakan melazimkan, lazim kalau kita tetapkan tangan Allah secara hakikat, maka lazimnya adalah kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini justru salah. Ya, maka mereka sama dengan seperti ini menafikan setiap nas yang menunjukkan atas, ya, menafikan penafian atau tidak bolehnya memisalkan Allah dengan makhluknya. Ngerti enggak di sini? Jelas insyaallah ya. Iya. Yang pertama tadi jelas enggak? Lupa lagi yang pertama, bubar lagi tuh saking keberatan dengan yang kedua tuh. Ya. Yang pertama, ya. Kalangan Asy'ariyah atau Maturidiyah ini misal untuk nas-nas yang menunjukkan tangan Allah secara hakikat ya. Yang pertama, mereka seperti mereka menafikan ayat tersebut gitu loh. Ayat sifat tersebut gitu. Sifat udah jelas, mereka ubek-ubek. Ini sama dengan ya, enggak mengindahkan nas ini, gitu kan? Satu. Adapun yang kedua, premis yang ada di benak mereka itu sama dengan menafikan ayat-ayat kaedah tentang sifat Allah laisa kamitslihi syai. Melanggar aturan ayat-ayat yang menafikan adanya permisalan Allah dengan makhluknya. Itu yang kedua. ngerti di sini insyaallah. Jadi bukan ayat sifatnya aja yang mereka kacau tentangnya, melainkan juga ayat berkaitan dengan pengharaman tasbih atau tamtsil. Iya, mereka juga melanggar itu. Oke. Kemudian ats-tsalits yang ketiga, annahu attallallaha ta'ala an kamalihil wajibi. Orang yang seperti ini, kalangan yang seperti ini sama dengan menafikan Allah Ta'ala dari kesempurnaan yang harus ada padanya, pasti ada padanya. Iya enggak? Kenapa? Karena telah terbayang di benak mereka matsalahu bil makhluqin naqis. Permisalan terhadap makhluknya yang naqis, walaupun mereka berusaha kabur dengannya, tapi telah tertetapkan pada benak mereka bahwasanya kalau kita tetapkan tangan ini tangan hakikat, maka berarti sama dengan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ngerti gak di sini, Ivan? Antum banyak yang perlu diruqyah ini. Antum juga kayak perlu diruqyah pakai sorban. Ya. Iya, ngantukan loh. Pak, bahasan penting ngeri kayak gini. Ini bahasan cadas ini, antum jangan salah antum. Antum di kajian-kajian nggak dapetin beneran loh. Coba aja, ya, membahas tiga ta'til asy'ariyah tematik kayak gitu. Ya, bubar langsung datang orang-orang ya. Iya, coba antum cari di mana-mana, ini susah membahas ini beneran. Tiga poin ta'til ini, kalau antum belajar langsung tanpa belajar segini, enggak paham antum. Ya kan? Paham enggak perkataan barusan? Ini tiga hal ini, ya. Kalau kita pelajari misalnya, tiba-tiba kita belajar ya. Kita pelajari ta'tilnya Asy'ariyah. Pertama, begini. Kedua, begini. Ketiga, begini. Sebelumnya belum pernah belajar segini dari qaid mutlah. Antum enggak bakal paham tiga ini. Iya. Melainkan antum baru bisa paham betul-betul jelas dan mudah insyaallah setelah antum memahami ini belajar lama, dan memahami ini juga waktunya enggak cepat, 2 hari 3 hari enggak bisa. Ya. Begitu. Makanya kalau misalnya antum bingung ya, bukan hanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun doang. Ya. Tapi wa fi anfusikum afala tubsirun, ngaca. Ternyata selama ini belum banyak belajar, makanya enggak paham. Iya. Tapi insya Allah paham kan yang tiga ini? Paham ya? Tapi awal-awal kan agak sulit juga kan? Ini apa ini maksudnya? Jadi yang pertama, menta'til ayat atau nas yang memang itu dalil sifat tersebut. Kedua, menta'til melanggar nas yang kaedah laisa kamitslihi syai'. Dan yang ketiga, mentaatil atau mengurangi kadar kesempurnaan Allah Ta'ala. Gitu ya, tiga sisi ta'til Asy'ariyah Maturidi atau semua dari Ahlul Kalam. Ya, anda rencananya pagi ini tuh pengen sampai daf'u syubhahnya juga diambil tuh ya, cuman ternyata kita baru mampu sampai sini aja. Ya, kalau diterusin anak khawatir antum, bakal niatan puasa hari ini kalau misalnya terusin. Udahlah puasa aja lah, enggak usah makan lah. Ya. Taib, cukup sampai sini untuk qaid mutlahnya insyaallah. Kita lanjut dengan syarah kasyf syubhat.